yen kowe golek sing sempurna aja ning aku. Ning wong liya. Apa tinyo resiko wong tulus ditinggal terus. Bintang Fortuna. Muara Bintang. Sipesan. Ya apa sebetulnya hebat? Oh, senyari. Keren, kowok dulu sih. Wes nyambung Mas Gaslan, wes yen neneng salah ngomong. Tak baleni kok kesalahanku yang salah luputku ngomong terus terang sayangku ojo mbok pendem dhewe ojo sambat rono rene aku samar digawe nyaman liyane. Kira obat ternyata luka terhebat. Makane le ngombe obat ki aja akeh-akeh men gak overdosis. Loro to? Loro. Apa ora kelingan? Ureng. Oh ingin genggam tanganku. Dasal piye digenggam piye rasane? Ah. Oh. surat tentang mantanmu. Ening saiki malah ninggal aku. Aku lu. Yuk, loro. Loro Mas Hasan. Gol. Kamu tuh yai. arep turu adem kanginan saben dino iso mangan. Saiki aku wis gede iso golek duit dhewe senajan biyen mung iso nyusake pare duwe ngapurane. Saiki aku wis kerja sejen urip kurang koto ikhlas pasti kanggo keluarga. Terima kasih. Seharusnya tak perlu terburu-buru. Aku yang tak inginkanmu jadi milikku bila segala yang ku rasa haruskah aku sudahi untuk mendekatimu, walau aku masih berharap dulu memang ini yang kau mau beri kepadaku. Kan ada lagi yang lain, memang takkan berarti bagiku. Aku yang mencoba untuk pahami tentang berkali ku coba untuk tetap mengerti, berharap walau tanpa kepastian yang selalu membuatku untuk mencoba hadapi ini bersamamu, walau hati pilu membiru semakin layu rasa untukmu sendu. Aku sendiri. Saat kita bertemu di waktu itu, kau tapi lama aku mencari sejatinya diri ini. Aku merindukan